telah teralang. Perubahan kena turang nan dekarongku. Si atiku dube maninanku si cio. Ranan lubangku se kalulina ngarap mama digandu ari tersada tapi gundari tading berekarondu. Ngapu si iluh telana lid manamna turang besan ku sayangi arina su. Tenang mereka rindu ulingkan kena tanda mata berenda turang besan ku sayangi ya halo. Man bangku lare masa enda beras pikir tanda hatiku ngena ras pasu pasu man bandu duana. saja gentar tenang mama diganggu. Ulihkan kena tanda mata berenda. Turang besan ku sayangi. Ya halo, kenalo, ken mindagi. Tenah tedek duman bangku lare masa. Enda beres dihidup tanda hatiku menang. Ras pasu pasu mantadu dua hingga beras dia tanda hatiku kena. Ras pasu pasu